Yeah. It's too hot. What's up, Jakarta? Boko representa. Yeah, huh. Cinta jarak tertempuh hanya kiasan umina angka Bogor Jakarta. Rupanya bukan masalah panas terik terasa ringan asal maka bersama mencari arah tujuan hidup ambisionis tak gentar meski lelah merekah ironis praktis jarak tak jadi halangan ku kan tetap berjuang warung jambu menuju Depok berakhir di Pondok Pinang. Hey yo what's up bro Bogor Jakarta what's up yo hey yo what's up bro Jakarta Bogor what's up yo. Jarak dan waktu antara mimpi dan angan tetap berpacu antara cita-cita yo tetap melaju menembus angin malam menjadi saksi bisu dan ide kaya visi bentuk satu tujuan Jakarta tertantang face to face bersama Bondan maju menjawab semua bentuk halangan funkadelic hip hop rhythmic jangan kau usik. Setiap mimpi tak terdampar dan mati. Banyak jalan menuju Jakarta itulah fakta. Bogor gak mati lompat tantangan kejar realita. 3, 2, 1 untuk eksistensi pergi jauh-jauh mengejar penuh ambisi berjalan dengan susah yang penuh dengan distorsi. Jakarta Bogor tuh terjang kejar reputasi.